Yo, akan terbang sampai bobot pada sampai jangan gitu jangan gitu dan sampai bobot dan sampai bagi kalian berhenti atau terdapat penonton dari video yang dari kumpul dan sampai terbang dan sampai terbang dan gue habis betul betul betul betul betul. Untuk rekodik ke diri ojo rekando binojo oye ke tuhai ke ma rekando ma oye ke telare ke telanam semba agina ingreta uno perada de terrorena oye vino tu la que lo que pasa es que tu no entienda flow tu lo que te pasa es que te pasa que yo dinau menau rekando alante donde bueno adelante bye vino cuídate bye. Bye, Hilo. Saludos. Gracias, tipo. Thanks, thanks, good. Thanks, thank you, thank you. Thank you, Hilo. Thank you, thank you. Well, I go to.